Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 3 Agustus 2019, dibacakan Ilham. Satu orang meninggal dan 1.000 lainnya mengungsi akibat gempa Banten. Server berada di luar negeri, polisi tak maksimal awasi fintech. Farhad Abbas laporkan akun Hotman Paris soal pornografi. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada satu orang meninggal dunia dalam kejadian gempa bumi Banten di perairan Banten pada Jumat lalu. Pelaksana harian Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo juga menyebut ada lebih dari 1.000 orang di Banten dan Lampung mengungsi akibat peristiwa itu. Dirincikan sebanyak 1.050 jiwa mengungsi, 4 orang luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia atas nama Rasinah akibat panik dan serangan jantung. Agus juga mengatakan 113 bangunan tersebar di Banten, Lampung, dan Jawa Barat rusak akibat gempa. Jumlah itu terdiri atas 34 rumah rusak berat, 21 unit rumah rusak sedang, 58 rumah rusak ringan, 1 kantor desa rusak ringan, dan 2 masjid rusak ringan. Saat ini Kepala BNPB Letjen Doni Monardo telah tiba di lokasi kejadian. Staf khusus Kepala BNPB Egi Masadiah mengatakan Doni melakukan respon cepat terhadap arahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya gempa bumi terjadi di perairan Banten disebut berkekuatan 7,4 skala Richter, namun BMKG meralatnya menjadi 6,9 skala Richter. BMKG menjelaskan episenter gempa bumi berada di laut dengan kedalaman 4,8 km. Saudara Lun, advokat Farhad Abbas melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea terkait dugaan penyebaran video porno lewat akun Instagram Hotman Paris Official. Disebutkannya ada beberapa LSM dan masyarakat yang komplain memberikan kuasa kepada Farhad untuk membuat laporan dan bukti-bukti. Farhad mengatakan akun Instagram itu diduga telah menyebarkan video berkonten pornografi, namun ia mengungkapkan Instagram Hotman Paris Official telah menghapus unggahan video itu. Dalam laporan itu, Farhad turut menyertakan barang bukti berupa hasil tangkapan layar atau screenshot unggahan Instagram itu. Laporan itu telah diterima oleh pihak kepolisian pada 2 Agustus 2019. Dalam laporan itu, pihak pelapor atas nama Farhad Abbas, sedangkan pihak terlapor adalah pemilik akun Instagram Hotman Paris. Pasal yang dilaporkan oleh Farhad adalah penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, penyidik bakal memanggil pihak pelapor maupun terlapor dalam kasus itu untuk dimintai klarifikasi. Saudara Lun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara akan melarang kendaraan umum berusia di atas 10 tahun untuk beroperasi di jalanan ibu kota. Disebutkan tak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi. Sedangkan untuk kendaraan pribadi berusia dari 10 tahun, Anies akan melarang beroperasi pada 2025. Menurut Anies, kendaraan pribadi diberi waktu lebih lama untuk mempersiapkan larangan tersebut, lantaran pihaknya ingin masyarakat benar-benar siap dan tidak melanggar. Pihaknya ingin agar penerapan aturan itu dibarengi dengan komitmen meremajakan kendaraan umum. Dalam instruksi gubernur itu, Anies ingin agar Kepala Dinas Perhubungan untuk mempercepat peremajaan 10.047 moda transportasi umum di ibu kota. Anies juga menginstruksikan Kepala Dinas Bina Marga agar mempercepat pembangunan trotoar di 25 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung pada 2020. Saudara Lun, Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana memberikan catatan perihal rencana Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang akan mengimpor ahli dari luar negeri untuk menjadi rektor perguruan tinggi di Indonesia. Pria yang dikenal sebagai pakar hukum internasional itu mempertanyakan proses rekrutmen rektor asing jika nantinya jadi diterapkan pemerintah. Jika Kemenristikdikti hendak mengimpor rektor dari luar negeri demi meningkatkan peringkat universitas di Indonesia, lebih baik membajak rektor dari kampus kelas atas dunia. Hikmahanto mengatakan proses pemilihan rektor di berbagai universitas di Indonesia selama ini dilakukan dengan proses seleksi dari bawah. Sementara jika rekrutmen dilakukan dengan membajak, artinya proses dilakukan langsung dari atas. Dalam hal ini adalah Kemenristek sebagai pihak yang berwenang. Rencana pemerintah untuk mendatangkan rektor asing untuk universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebelumnya menuai polemik. Menristekdikti Nasir menargetkan pada 2020 sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah lalun, polisi tak mampu mengawasi tindak tanduk seluruh penyedia jasa pinjaman online atau fintech ilegal lantaran banyak server yang berada di luar negeri. Bahkan sebagian besar fintech ilegal yang ada saat ini tidak memiliki server di Indonesia. Hanya 20% server fintech yang berada di Indonesia. Hal itu diutarakan Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Kombes Rikinaldo Khairul. Rikinaldo lalu menjelaskan perbedaan fintech yang legal dan ilegal. Fintech legal katanya memiliki server di dalam negeri. Selain itu juga sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sementara fintech ilegal pasti tidak terdaftar di OJK dan tidak memiliki server di dalam negeri. Rikinaldo kemudian membeberkan ada 6 jenis tindak pidana yang berhubungan dengan fintech ilegal. Di antaranya penyadapan data, penyimpanan data pribadi, pengiriman gambar porno, pengancaman manipulasi data, serta illegal access. Tindakan pidana itu untuk saat ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sampai saat ini sudah ada 7 kasus fintech ilegal yang ditangani oleh pihak kepolisian. 1 kasus telah selesai dan tengah berproses di pengadilan. Sedangkan 6 lainnya hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Sederalun, bursa transfer diprediksi masih terus bergeliat hingga penutupan awal September, termasuk sejumlah transfer yang melibatkan pemain besar. Beberapa pemain kenamaan masih berada di bursa transfer musim 2019-2020. Klub-klub seperti Inter Milan, Juventus, hingga Manchester United terus berburu pemain. Selain klub-klub yang membidik pemain baru, ada juga pemain yang tengah menanti tawaran dari klub lain. Pertama, transfer Neymar ke Barcelona bisa jadi kejutan jelang penutupan bursa transfer. Kedua, winger asal Wales Gareth Bale dikabarkan sudah tidak memiliki masa depan lagi di Real Madrid. Bale sempat hampir pindah ke Jing Susuning. Kini Manchester United, Bayern Munchen, dan Tottenham kerap dikaitkan dengan transfer Bale. Ketiga, Paulo Dybala ke Manchester United. Media-media di Eropa dalam beberapa hari terakhir melaporkan makin dekatnya Paulo Dybala ke Manchester United. Setan Merah harus menambah 15 hingga 20 juta euro untuk bisa mendatangkan Dybala. Selanjutnya, Romelu Lukaku ke Juventus atau Inter Milan. Kompetisi Serie A merupakan salah satu impian Romelu Lukaku. Gayung bersambut pada bursa transfer kali ini, Inter Milan dan Juventus meminati pemain asal Belgia itu. Kelima, Harry Maguire ke Manchester United. Posisi bek tengah masih jadi bidikan Manchester United di bursa transfer musim 2019-2020. MU menargetkan bek Leicester City, Harry Maguire, untuk mengisi posisi tersebut. Sederalun, Kabinet Arab Saudi resmi mengizinkan seluruh perempuan di negara mereka untuk memiliki paspor seperti semua penduduk pada umumnya. Mereka juga mengizinkan perempuan berusia 21 tahun atau lebih untuk bepergian sendiri tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari wali laki-laki. Izin ini diberikan setelah Kabinet Arab Saudi menetapkan amandemen konstitusi terbaru pada Kamis lalu. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Informasi Arab Saudi dalam suatu pernyataan. Mereka menyatakan aturan baru tersebut mulai berlaku akhir Agustus ini. Aturan dibuat sebagai bagian dari upaya kerajaan Saudi untuk menggalakkan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan setara dengan laki-laki. Sebagai informasi, perempuan di Arab Saudi dalam aturan sebelumnya harus mendapat persetujuan dari wali laki-laki terlebih dahulu untuk mendapatkan paspor. Perempuan yang tidak memiliki paspor sendiri akan diberi 1 halaman di paspor wali laki-lakinya, sehingga mereka tidak mungkin bisa bepergian tanpa pendamping wali. Peraturan ini sempat mendapat kritik dari para aktivis pembela HAM karena dianggap sebagai penindasan terhadap perempuan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 3 Agustus 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30.